Ananias Jaha Safira. Dagan gereja telau ajau itu baikkah telau sama-sama menolong japah-japah lian telau susah. Masa gereja mula-mula sabai apa saya gak Tuhan Yesus sama-sama kunci harta jaha amaskin. Baiklah angadan Ananias jahat sawasian Safira adua pejajah tanah. Jebagian duit kenayan nipeh adua. Jebagian tenului gak rasul-rasul. Dengar Petrus, Ananias, minaukah iblis madak naseng nau bak pemudai gak Roh Kudus? Kau mipeh jebagian duit kena pejajah tanah bak guna nau debai. Semasa tanah yen agai bayi, bukankah tanah yen hak nau? Bah jenajah nau, bukankah kau agai migeng duit yen? Minaukah kau bayi niat yen gak naseng nau? Kau debai pemudai gak tenawan, tapi pemudai gak Tuhan. Baik menaah telah bawian, Ananias pun belabok teruih matai. Uli yentan, semua amanaah hal yen mengeang-angai. Ajemelai-jemelai mekat membukui mayat Ananias lalu mengubosin. Kira-kira telau jam bahian sawa Ananias masuk. Dabai tahu hal inau-inau hal wak ngak berlaku. Petrus membawen gak sian. Dengah nau gak kau. Adakah kau pejajah tanah kidak yen? Amahau yen menjawab. I, kidak yen on. Petrus membawen gak sian. Inaukah kedua pakat bak menyubak Roh Kudus Tuhan? Guino, budu ang mengubur sawanau bai gak menaweng. Bahi tau leyan bak mengakat kaau keluar kawak. Amahau yan serta merta blabok teruih matai. Ajemlai tuneh masuk pigek mayat sian keluar. Lalu mengubur sian dawak asawa. Uli yan tan memin loyen jahat amena'ah halien mengeang-angai. Cerita itu bak jadi teladan udipan telau supaya kak pemudai gak Tuhan.